Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. استمعوا إن شاء الله كي تلنجتكم بحسن كتاب الذي كتاب قول مفيد karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW tegaskan sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i bahwa sawalan aqada uqdatan tuman nafata fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyraq wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa saja yang mengikat buhul sebuah ikatan kemudian dia meniupkan badannya, maka sungguh dia telah menyihir. Dan siapa saja yang menyihir, maka sungguh dia telah syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan siapa saja yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya, disandarkan kepadanya. Tapi maka dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i untuk dijadikan pegangan, sandaran, seperti ya menggunakan tadi jimat atau yang serupa dengannya, karena dikhawatirkan akan beralih dan bergeser ketawakalannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa saja yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang akan mencukupinya. Oleh karena itu Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala mengatakan ya, wa naqulu lil insan, dan kita katakan kepada manusia, i'tamid ala nafsika ya, binisbati linnas. Taib, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah tabaraka taala dalam segala keadaan. Kemudian bersandarlah kamu kepada dirimu ya. Bila berurusan dengan manusia, jangan bersandar kepada orang lain. I'tamid 'ala nafsika binisbati linnas. Bersandarlah kamu kepada ya, dirimu. Bila yang disebabkan kepada manusia, bila berurusan dengan mereka, falatas alhum, maka janganlah kau meminta kepada manusia. Walatas tadil amamahum, dan jangan kau rendahkan dirimu di hadapan mereka. Jadi biasakan afaf, menjaga diri. Wastagni anhum mastadala, ya, dan istagni anhum, janganlah engkau ya, butuh kepada mereka selama engkau mampu. Mastatata wastagni anhum, janganlah engkau butuh kepada mereka selama engkau mampu ya, jangan minta bantuan kepada mereka selama engkau mampu. Amma binisbati lillah, adapun ya, bila urusannya disandarkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tastagna, maka kamu ya, jangan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ya dengan Allah, kamu jangan merasa tidak butuh kepadanya. Bal akan tetapi kun daiman mu'tamidan ala rabbika. Jadilah engkau seseorang yang senantiasa betul-betul bersandar kepada Rabbmu, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hatta tatayassara lakal umur, sehingga akan mudah berbagai macam perkara atau urusan untukmu. Maka min hadzal naw'i man yata'allaquna bi ba'dil ahraz yu'alliquna, katanya. Kan dari macam ini, siapa saja ya man yata'allaquna bi ba'dil ahraz, siapa saja yang bergantung kepada sebagian jimat-jimat, yu'alliquna, yang mereka gantungkan, fa innahum yuwakkaluna ilaihi, maka sesungguhnya mereka akan disandarkan kepada barang yang dia pakai atau jimat-jimat yang dia pakai. Apakah cincinnya, gelangnya, kalungnya, gespernya, atau ya apa saja yang mereka bawa dalam sakunya, dalam dompetnya. Baik. Fa innahum yuwakkaluna ilaihi. Apakah dibawa oleh dirinya atau ditaruh dalam kendaraannya ataukah di rumahnya, di pintu rumahnya digantungkan, ada enggak? Ini di ya tengah-tengah masyarakat bahkan katanya modern pun ya, si banyak yang melakukan hal-hal itu, alasannya tolak bala. Dari bentuk tolak bala, anak kecil digantungkan ini di lehernya, ada bendul-bendulnya itu, apakah ya kain hitam atau putih. Nah, hati-hati, ini tidak boleh dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk memutus semua itu. Taib. Walaysulah maksudu, dan kalau mereka lakukan hal itu, mereka tidak akan sampai kepada yang mereka inginkan, kepada maksud mereka maksudkan. Lakinnahum law ijtama'u Allah, tetapi apabila mereka betul-betul bersandar kepada Allah, wasalaku as-subul syar'iyyah, dan mereka menempuh jalan-jalan yang disyariatkan, hasalalahum mayuridun, niscaya mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena an-nafi ad-dhar adalah Allah SWT, ya, yang memberikan, yang maha kuasa untuk memberikan manfaat dan menolak dari suatu madarat, hanyalah Allah tabaraka taala. Ini harus betul ditanamkan dalam setiap jiwa. Taib, sehingga tidak akan ada perasaan ngeri takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gelap sedikit, hah? Taib. Kenapa? Menghantui ya pikirannya, perasaannya. Jadi berlebih-lebih takutnya, tak berani, ya sampai apa? Karena gelap, mestinya ke sana buang hajat ngompol, ya. Di tempat. Au bi hadzal ma'na. Qul inni rahimani wa jami'an. Baik. Apabila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dihadapkan apa yang mereka inginkan. Dan meminta dan nau, aidan juga termasuk dari macam ini pula. Man ta'allaqa syai'an minal kubur, siapa saja ya yang menggantungkan sesuatu dari kubur, ya, waja'alaha malja', ada ya yang bergantungnya kepada kuburan tertentu sehingga dia berlindung dan sehingga dia minta tolong kepada kubur tertentu. Inda talabil umur, ketika dia menginginkan berbagai macam perkara atau urusan, fa innahu yuwakkal ilaihi, maka orang tersebut akan diserahkan, disandarkan kepadanya. Baik. Wal insan, kemudian diingatkan oleh saya, dan seseorang atau manusia, qad yubtan, kadang diuji. Ini qad yubtan, kadang terfitnah, kadang diuji. Wa yahsulul matlub, ya, apa bentuk fitnah atau ujiannya? Dia mendapatkan apa yang dicita-citakan, diinginkan, diduain, ya, dengan berdoa kepada mereka. Ya. Man hadzal matlub alladzi hasala, tetapi harapan atau keinginan yang dia dapatkan ini hasla inda du'aihim, tercapai atau dia dapatkan ketika berdoa di sisinya, berdoa di situ. Taib walai bidu'ai, dan bukan meminta kepada mereka, tapi ketika dia berdoa misalnya di sebuah tempat atau kuburan, Allah subhanahu wa ta'ala kadang menguji seorang, Allah kabulkan permintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia berdoa di mana? Di tempat yang dianggap keramat dan semakna dengan itu. Nabi doain bukan